وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البحث الخامس تحذير السلف من المرجئة، halaman 160. Pembahasan kelima, tahdir ulama salaf terhadap kaum murji'ah. Nah, tafadhal, dibaca di sini. Ya. Rapi. Al-Mubahatul Khamisah Tahdir Salafi Minal Murji'ati Ruya Anis Salafi Atharun Kathiratun Fi Bayani Haqiqatil Imani. Waraddi Alal Murji'ati Watahdiri Minal Irja'i Wal Murji'ati Bil Wasfi Wabil Ta'yini. Waqad Sannafa Jam'un Min A'immatil Muslimina وعلماء الدين من السلف ومن سلك مسلكهم مصنفات عديدة في بيان حقيقة الإيمان والرد على المرجئة. فمن ذلك الأول كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. الثاني كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله. الثالث كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام بن تيمية، وفي كثير من رسائله وفتاويه بين حقيقة الإرجاء وحذر من المرجئة وبين حقيقة الإيمان wa'tiqadissalafi. Baik, wa bayyana haqiqatal imani wa'tiqada. Wa'tiqada ma'tuf kepada haqiqah. Terus wa'tiqadissalafi. Ar-rabi'u kitabur raddi 'ala al-jahmiyati li Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Al-khamis awrada al-muhaddithuna fi as-sihah والمسانيد والسنن أبوابا في بيان حقيقة الإيمان. السادس كتاب الاعتقاد المسندة ككتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم والسنة لحرب ابن إسماعيل الكرماني وشريعتي للآجري والإبانة الكبرى لابن بطة وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي واعتقاد السلف وأصحاب الحديث عقيدة السلف وأصحاب الحديث لإسماعيل بن عبد الرحمن الصبوني وغيرها. فهذه الكتب وغيرها من كتب السلف من أهم ما يراجعه من رام معرفة عقيدة السلف في الإيمان وفي غيرها من أبواب المعتقد. ومن أهم ما يرجع إليه لمعرفة حقيقة ما عليه المرجئة من الاعتقاد الفاسد. طيب بارك الله فيكم. تحذير علماء السلف terhadap bid'ahnya kaum murji'ah. Ruya anis salaf diriwayatkan dari salaf atharun kathiratun. Banyak riwayat fi bayani haqiqatil iman tentang penjelasan hakikat iman waraddi 'alal murji'ati. Dan sanggahan terhadap kalangan murji'ah. Wa tahdhiri minal irja'i wal murji'ah. Dan tahdhir peringatan terhadap penyimpangan irja', paham irja' dan murji'ah. Murji'ah itu orang-orang yang mengadopsi paham irja. Ya bil wasfi wa ta'yini, apakah dengan penyebutan sifat, ciri-ciri, ataupun dengan dita'in, person, ditunjuk hidungnya satu-satu. Ya, tokoh-tokohnya disebutkan oleh para ulama. Siapa nama tokoh ya dari kalangan Murji'ah? Qad sannafa jam'un min a'immatil Islami wa ulama'id-din, sekelompok ya dari kalangan para ulama, sekumpulan dari kalangan para ulama dan para imam-imam muslimin, telah sannafa, telah menuliskan kitab ya minas salafi, dari kalangan salaf, waman salaka maslakahum, maupun siapa saja yang telah menempuh jejak langkah mereka, mereka sonnafa, mereka menulis musonnafatin adidatan, menulis banyak karya ya fi bayani haqiqatil iman, ya tentang penjelasan hakikat iman, waraddi alal murji'ati, dan sanggahan atau bantahan terhadap kalangan murji'ah. Famin dzalik, maka diantaranya ialah yang pertama Kitabul Iman karangan Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Yang kedua Kitabul Iman lil Hafidz Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, ini tipis semua. Ya rahimallah. Yang ketiga Kitabul Iman Al-Kubra karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, wa fi katsirin min rasailihi, dan di banyak risalah-risalah beliau, wa fatawihi, ya, fatawihi, dan di berbagai fatwa-fatwa beliau, bayyana haqiqatal irja, beliau menjelaskan hakikat bid'ah irja, wa haddzara minal murji'ah, dan beliau mentahdir, memperingatkan umat akan bahaya murji'ah, ya, wa bayyana haqiqatal imani wa i'tiqadas salafi, dan beliau menjelaskan hakikat keimanan dan juga menjelaskan bagaimana akidah para salaf yang benar. Yang keempat Kitabu Rad al-Jahmiyah, kitab yang berjudul Rad al-Jahmiyah karangan Abu Utsman Ibn Sa'id ya, Ad-Darimi rahimahullah. Yang kelima Awrad al-Muhaddisuna fi Sihah, yang kelima para ulama ahli hadis ya, mereka membawakan di kitab As-Sihah, Sihah jamak dari Sahih, di kitab Sahih-Sahih, wal masanid, di kitab musnad-musnad, jamak dari musnad, wasunan, ya, semisal Sihah, Sahih Bukhari, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Muslim, ya, musnad, musnad Imam Ahmad, musnad Al-Bazzar, musnad Abu Ya'la, sunan, sunan Abu Daud, sunan Tirmidzi, dan yang lainnya, abwaban, mereka telah membawakan berbagai bab, fi bayani haqiqatil iman, ya, yang menjelaskan tentang hakikat keimanan. Yang keenam Kitabul I'tiqad Al-Musnadah, kitab-kitab ya, akidah yang ya, bersanad sampai ke penulisnya. Ya semisal kitab As-Sunnah karangan ya, Abdullah bin Imam Ahmad. Kemudian As-Sunnah karangan Ibnu Abi Asim. As-Sunnah karangan Harb bin Ismail Al-Kirmani. Kitab As-Syari'ah karangan Al-Imam Al-Ajuri. Kitab Ibanatul Kubra karangan Ibnu Battah. Syarhul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Al-Alikai. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis karangan Al-Imam Abu Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni. Ini yang kita baca tiap hari Jumat pagi, ingat. Wa ghairi hadan yang lainnya. Fa hadhihi al-kutubu, maka kitab-kitab ini, wa ghairuha min al-kutubi salaf, maupun kitab yang lainnya dari kitab-kitab para ulama salaf, min ahammi ma yuraji'uhu man rama ma'rifata aqidatus salafi bil iman. Ya. Ini adalah di antara yang paling urgen ya, yang seseorang yang ingin merujuk ke sana ya, siapa saja yang ingin Roma, Roma itu aroda ya, Roma ya ruman aroda maknanya, yang ingin mengetahui ma'rifat ya, mengetahui hakidah salaf dalam bab iman, dia mesti yurajiu, dia mesti merujuk ke situ ya, wa fi ghairiha, dan yang lainnya min abwabil mu'taqad, dan di kitab-kitab yang lainnya atau di bab-bab yang lainnya dari bab-bab ya, akidah. Wa min ahami ma yarji ilaihi li ma'rifati haqiqatil haqiqati ma alaihi al-murji'ah al-murji'atu min al-i'tiqadi al-fasidah. Dan juga di antara yang paling penting, paling urgen, yang seseorang mesti merujuk ke situ untuk mengetahui hakikat pijakan murji'ah, akidah murji'ah, apa yang mereka yakini berupa keyakinan mereka yang rusak. Nah, Tapi barakallahu fikum. Ah, berikutnya. Coba Fikri. Famimma. Dari atas sebelum dibaca tadi. Famimma warada fi hadhihi al-kutubi wa ghayriha min al-athari fi dhamil hujjati wa at-tahdhiri minhu. An Atha bin As-Sa'ibi qala dzakara Sa'id bin Jubairin al-Mujjata fa daraba lahu matalan qala Masaluhum masalus sa'ibina innahum atau al-yahuda faqalu ma dinukum qalu al-yahudiyata qalu fama kitabukum qalu al-yahudiyatu khobar dari mubtada mahdhuf ya dinuna al-yahudiyatu gitu terus qalu fama kitabukum qalu at-tauratu qalu faman nabiyyukum qalu Musa qalu famadza liman tabi'akum qalu al-jannatu thumma ataw an-nasara wa qalu ma dinukum qalu an-nasraniyatu qalu fama kitabukum qalu al-injilu qalu faman nabiyyukum qalu Isa qalu thumma qalu famadza liman tabi'akum qalu al-jannatu qalu fa nahnu baina dinaini wa an sa'id ibn Jubair qala al-murji'atu yahudul qiblati wa an ayyuba qala sa'id ibn Jubair wa yusailihi wa la dhakira dhakalahu la tujalis talqan yakni annahu kana yara ya'l murji'ati kana annahu kana yara ra'yal murji'ati terus wa fi riwayatil ukhra qala li sa'id ibn Jubair alam araka ma'atakin qultu bala fama baluhu qala la tujalisku fa innahu murji'un qala ayyubu wa ma syawartahu fi dhalika walakin yahiqqu lil muslimi idza ra'a min akhihi ma yakrahu an yamuruhu wa yanharu wa qala ibrahim an-nakhwi rahimahullahu lafitnatul murji'ati akhwafu 'ala hadhihi al-ummati min fitnatil Azariqah. Taibar kalau fikum. Ya, wa mimma warada fi hadhihi al-kutub wa ghairiha min al-athar fi dhamil murji'ah wa tahdhir minhum. Ya, maka di antara riwayat-riwayat yang terdapat di kitab-kitab dan selainnya dari asar-asar riwayat tentang tercelaknya kaum murji'ah dan tahdhir terhadap mereka ialah dari Atha bin Sa'ib dia mengatakan ya qala Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair murid dari Ibnu Abbas ya dari kalangan tabi'in al-murji'atu ya al-dzakara al-murji'ata beliau pernah menyebutkan tentang murji'ah fa daraba lahum masalan maka beliau pun membuat perumpamaan untuk kaum murji'ah ya beliau berkata Sa'id bin Jubair masaluhum masalus sa'ibin. Permisalan murji'ah semisal permisalan penganut agama sa'ibin. Innahum atau al-yahuda. Mereka datang kepada orang-orang Yahudi. Qalu famadinukum. Orang sa'ibah berkata. Apa agama kalian? Qalu al-yahudiyah. Kaum Yahudi mengatakan agama kami Yahudi. Fama kitabukum. Apa kitab kalian? Yahudi berkata at-taurat. Taurat. Faman nabiyukum. Siapa nabi kalian? Qalu Musa. Nabi kami adalah Musa. Qalu famada liman tabi'akum? Nah, kalau begitu apa hasil yang akan didapatkan bagi orang yang mengikuti kalian? Qalu al-jannah. Mereka Yahudi mengatakan surga. Ya. Tsumma atau an-nasara. Kemudian kaum sa'ibah ini datang kepada Nasrani. bertanya seperti itu juga, apa nama agama kalian? Nasrani menjawab Nasrani. Ya. Apa kitab kalian? Mereka menjawab Injil. Siapa nabi kalian? Mereka menjawab Isa. Ya, qalu famada liman tabi'akum? Kalau begitu apa hasil balasannya akan diberikan bagi siapa saja yang mengikuti kalian? Qalu al-jannatu. Ya, surga. Maka kaum Shu'aib berkata, nahnu baina dinaini. Maka kami berada di antara dua agama tersebut. Nah, ini Murji'ah seperti itu. Ya, diperumpamakan oleh Sa'id bin Jubair. Ya, kemudian ya, dari Sa'id bin Jubair beliau juga berkata, qala al-Murji'atu yahudu al-qiblati. Murji'ah itu Yahudinya ya kiblatinya, itu Yahudi yang ada di tengah umat. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena orang-orang Yahudi menjanjikan surga bagi siapa saja orang-orang yang mengikutinya. Murji'ah juga demikian. Mau batal Islamnya kayak apa, tetap Islam. Ya, enggak batal-batal. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian dari dari Ayyub, dia berkata, "Sami itu Sa'id bin Jubair." Saya pernah mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Min ghairu sa'ilihi." Tanpa ada yang nanya kepada beliau. Wala dzakiran dzakalah. Juga tanpa ada yang mengingatkan beliau tentang Murji'ah, tiba-tiba beliau berkomentar tentang Murji'ah. Qala, "La tujalis talqan." Jangan kalian bermajlis kepada talq. Dia ini orang Murji'ah. Namanya talq. Yani annahu kana yara ra'yal Murji'ah. Karena beliau berpendapat si talqan ini, talqun, dia berpendapat dengan pendapatnya kaum Murji'ah. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, ya, Sa'id bin Jubair berkata kepadaku, ya, dari Ayyub. Kata Ayyub, Sa'id bin Jubair berkata, ya, alam tara, ya, alam araka ma'a talqin. Kata Sa'id bin Jubair, bukankah saya pernah melihat kamu lagi bareng sama si talq? Qultu bala, iya benar kataku. Fama balu, kenapa bisa demikian? Kata Sa'id bin Jubair. Qala la tujalisu fa innahu murji. Kata Sa'id bin Jubair, jangan bermajlis sama dia, itu murji'ah. Qala Ayyub, maka Ayyub mengatakan, wa ma syawartuhu fi dzalik. Saya enggak pernah musyawarah sama dia, artinya enggak pernah terjadi dialog dengan dia soal agama. Walakin yahukku lil muslimi idza ra'a min akhihi ma yakrahu ayamuruhu wa yanhahu. Ya, namun sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk menunaikan hak saudaranya apabila dia menemukan saudaranya itu ya kekeliruan yang dia tidak sukai, maka dia mesti memerintahkannya. Kemudian Ibrahim bin Nakhai berkata, Ibrahim bin Nakhai, la fitnatul murji'ah, fitnah murji'ah itu lebih saya khawatirkan dibandingkan dengan fitnah Az-Zariqah Khawarij ya yang menimpa umat ini. Terus dibaca. Ya, Arga. Faqala rahmallahu al-murji'atu ahwaqu 'indi ala ahli al-islami min iddatihim min azariqati. Faqala rahimahullahu ma a'lamu ahmaqa fi ra'yihim min hadhihi al-murji'ati. Wan Abi Hamzah At-Tamari qala qultu Tamar ke tasjid Tamari qultu li Ibrahim ma tara fi ra'yi murjiati faqala Allah itu isim fi'il amr, maknanya apa ya atau wajah Allah fi'il amr isim fi'il amr maknanya atau wajah Allah. Terus Allah rafaqu qawlan fa ana akhawfuhum ala ummati wa syarri minhum katsirun fa iyyaka wa iyyahum wa an tabi'i al-jalili mujahidin li jibril rahimahullah yabda'una fikum murji'atan thumma yakununa qadariyatan thumma yasiruna majusan wa anil auza'i qala kana Yahya wa Qatadatu yaqulan laisa minal ahwa'i syai'un ahwafu indakum ala al-ummati minal irja'i وعن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدأت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه يعني أضر على أهله من هذه يعني الإرجاء. وعن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المؤتمر لا أقول كما قالت المرجعة الدولة المبتدعة. وعن الأسود بن عامر قال سمعت أبا بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال حلف الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من من هو شر منكم. Kemudian beliau berkata, masih siapa ini? Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, al-murjiatu akhwafu indi ala ahli al-ard min iddatihi min al-azariqah. Ini sama seperti ucapan An-Nakhai ya, yang tadi. Ini sama, beliau mengkhawatirkan. Beliau mengatakan ma'alamu al-murjiatu akhwafu indi, murjiah itu lebih saya khawatirkan ala ahli al-islam ya, untuk menimpakan bahaya kepada orang-orang Islam min iddatihim min al-azariqah ya, karena umat sudah tertipu dengan banyaknya mereka, maka ini lebih saya khawatirkan daripada fitnah khawarij. Beliau juga berkata ma'alamu ahmaqa ra'yihim fi ahmaqa fi ra'yihim min hadihil murjiah. Kata beliau lagi, saya tidak mengetahui ada yang lebih bodoh daripada pendapatnya yang melebihi kaum murji'ah ini. Dari Abi Hamzah At-Tammar, dia berkata, qultu lil Ibrahim. Saya berkata kepada Ibrahim, ma tara fi ra'yil murji'ah. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang pendapat murji'ah? Qala Allah. Ya, Allah. Nah, ini kata Abu Hamzah, Allah, aduh, gitu. Ya, Allah, aduh. Lafaku kaulan. Mereka memasukkan ya, kata-kata. Fa'ana akhafuhum malal ummah. Dan saya mengkhawatirkan mereka ini. Mereka bisa memberikan mudarat kepada umat. Ya. Ya, wasyirku wasyarru minhum katsirun. Keburukan mereka itu jauh lebih ya, lebih banyak. Ya. Nauzubillah. Kemudian ya, wa iyyaka wa iyyahum. Ya. Hati-hati engkau dari mereka. Nah, hati-hatilah kamu dari mereka. Kemudian dari tabi'i al-jalil Muhammad bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau berkata rahimahullah, yabda'una fikum murji'atan. Mereka itu kalangan murji'ah, mereka hadir di tengah-tengah kalian. Awal itu mereka sebagai kalangan murji'ah aja. Summa yakunu qadariyatan. Kemudian dia datang menjadi kalangan qadariyah, pengingkar takdir. Ya, kemudian terakhir sumayasiru majusan. Kemudian dia datang dalam bentuk majusi. Dari Auza'i dia berkata kana Yahya wa Qatadah yaqulani. Yahya dan Qatadah keduanya berkata, ya, laisa minal ahwa syai'un akhwafu 'indakum 'alal ummah minal irja'. Beliau mengatakan tidak ada tempat, ya. Laisa minal ahwa syai'un, tidak ada sedikit pun tempat untuk pengekor hawa nafsu, ya, yang lebih aku khawatirkan ya menimpa kalian daripada irja, daripada bid'ah irja. Artinya beliau berkata tidak apa namanya, keduanya ini Yahya dan Qatadah ya, barakallahu fikum, ya, tidak ada satu hawa nafsu pun, aliran bid'ah yang paling ya, ditakuti menimpa umat ini daripada murji'ah. Dari Al-Auza'i dari Zuhri dia berkata, "Mabtuliyat fil Islami bid'atun asarru ala ahlihi ya min hadhihi," yakni yakni al-irja. Ya, kemudian dari Zuhri ya sampai kepada dari Auza'i sampai kepada Az-Zuhri. Ya, beliau berkata, ya, mabtudi'at fil Islami bid'atun. Tidaklah bid'ah itu dilakukan dalam Islam. Ya. Wa asarru ala dzalik, dan terus menerus dalam keyakinan tersebut. Ya. Min hadhihi yakni min al-irja, dari hal ini yaitu dari irja. Ya, dari Ja'far bin Ahmar dia berkata, Mansur bin Mu'tamar berkata, La aqulu kama qalat al-murji'atu ad-dalatu al-mudall al-mubtadi'ah. Ya, kemudian ya kata Mansur bin Mu'tamir, ya, La aqul, saya tidak menyatakan, kama qalat al-murji'ah, sebagaimana dikatakan oleh kaum murji'ah yang mereka adalah sesat lagi ahli bid'ah. Ya, dari Aswad bin Amir dia berkata, Sa'id bin Abu Bakar bin Ayyash pernah menyebutkan Abu Hanifah dan prinsip-prinsipnya, usul-usulnya, ya, yang akhirnya oleh lawan-lawannya dijadikan sebagai bahan untuk acuan berdebat dan seterusnya. Qala halafa al-A'mash, dia mengatakan A'mash sampai bersumpah, Qala wallahi al-walladhi la ilaha illa hu, ma'arabu man huwa syarrun minhu. Ya, A'mas akhirnya berkata, ya, barakallahu fikum, ya, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya, ya, ma'arabu man huwa syarrun minhu, saya tidak mengetahui ada orang yang lebih buruk keburukannya daripada mereka. Terus Wan Abdullah, Abdul dibaca sini. Ya. Tremor. Cairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Namir qala sami'tu Sufyana wa dzakara al-murji'ata wa qala ra'yu muhdatsin. Wa qala ra'yu muhdatsin adrokna an-nasa ala wairihi. Wafi riwayat al-Hilali qala samitu Sufyana yakunu dinu muhdasin dinul irja'i. Wa al-Ibrahim abni al-Mughirati qala sa'alku Sufyana as-sawri usalli khalfa man yaknamu al-iman qawlun bila amalin qala la wala karamata. Wa an Hamidi an Humaydi. Wa an Humaydi an Mu'an. An Ma'an bani Isa anna rajulan fil Madinati yuqalu lahu Abu Jawariyati yara al-Ijya'a faqala Malik bin Anas La tunakabu. Wa qala Muhammad bin Ali bin Hasan samitu al-Fadilata al-Fudail samitu al-Fudailata bin Iyad yaqulu ahli irja'i. Antum yang benar bacanya samitu itu apa? Al-Fudailah. Kok kenapa jadi ada tanya? Fudailah. Samitu al-Fudailah bin Iyad yaqulu ahli irja'i yaquluna al-iman qawlun bila amalin wa taqulu al-jahmiyatu al-imanu al-ma'rifatu bila qawlin wa la amalin wa yaqulu ahli sunnati al-imanu al-ma'rifatu wal qawlu wal amalu wa su'ila Sufyan bin Uyainata rahimahullahu anil irja'i wa qala al-irja'u ala wajhaini qawmun aw arjau amru alai qawmun arjau amru alai aliyin wa Utsmana faqad mago ulaika fa amma al-murji'atul yawma fa hum yaquluna al-imanu qawlun wa amal la amalu fala tujalisuhum wala tuwa wala tuwa kilu tu'a kilu yang benar bacanya wala tusyahibuhum wala tusallu wala tusallu ma'ahum wala tusallu alaihim cukup ya. Ya. Ya, kemudian tahdzir berikutnya dari Al-Imam Abdullah bin Numair. Dia berkata, "Sami'tu Sufyan." Saya mendengar Al-Imam Sufyan zakara al-Murji'ah, Sufyan ats-Tsauri. Beliau pernah menyebutkan tentang Murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Beliau mengatakan ra'yun muhdatsun. Murji'ah itu adalah pendapat yang muhdas, yang bid'ah. Adrokna an-nasa ala ghairih. Ya, kami mendapati ya manusia kaum muslimin para ulama ala ghairih. Yaitu tidak berpendapat pada pendapatnya Murji'ah tadi. Ya, bukan pada pendapat Murji'ah. Dalam riwayat yang lain-lain, riwayat Khalal, dia berkata, saya mendengar Sufyan berkata, dinun muhdasun dinul irja. Agama yang muhdas, yang bid'ah adalah agamanya irja. Kemudian dari Ibrahim bin Mughirah, dia berkata, sa'altu Sufyana ats-Tsauri. Saya mendengar Sufyan ats-Tsauri, saya pernah bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, usolli khalfa man yaqul al-iman qaulun bila amalin, apakah saya boleh salat di belakang imam salat yang mengatakan atau yang berpendapat yang meyakini iman itu hanya ucapan tanpa amalan? Qala la, beliau Sufyan ats-Tsauri mengatakan enggak boleh. Wala karamata, enggak ada kemuliaannya bagi engkau salat di belakang Murji'ah. Dari Humaidi, dari Ma'an bin Isa, anna rajulan bil Madinah yuqalu lahu Abu Juwariyah. Ya. Dia mengatakan dari Ma'an bin Isa, ada seorang di Madinah yang dipanggil Abu Juwariyah. Yara al-irja, berpandangan atau berkeyakinan dengan pendapatnya irja. Faqala malaka, faqala Maliku bin Anas, la tunakihu, kata Al-Imam Malik bin Anas, janganlah kalian menikahkan orang tersebut dengan putri-putri atau wanita-wanita kalian. Nah, waqala Muhammad bin Ali al-Hasan ibn al-Hasan, berkata Muhammad bin Ali bin Hasan, sami'tu al-Fudaila, saya pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, ahlul irja, ini kalangan Murji'ah, yaqul, yaqulun, mereka mengatakan, al-iman qaulun wa amalun, al-iman qaulun bila amalin, iman hanya ucapan tanpa amal. Taqulul Jahmiyah, Jahmiyah hanya mengatakan, al-iman ma'rifat, al-ma'rifatu bila qaulin wa la amalin. Iman itu cukup dengan ya mengenal Allah tanpa perlu ada ucapan dan keyakinan. Wa yaqulu ahlus sunnah, sedangkan ahlus sunnah mengatakan iman adalah al-ma'rifatu wal-qawlu wal-amal. Iman adalah al-ma'rifah, mengenal Allah disertai dengan keyakinan, ya, beramal dan berucap. Nah, ini baru al-sunnah. Su'ila Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah beliau pernah ditanya tentang irja. Faqala al-irja ala wajhain. Murji'ah itu ada dua. Yang pertama, qawmun arjau ala Ali, amra aliyin wa usmana. Yang pertama, ya, suatu kaum yang mereka mengakhirkan atau menunda untuk berbaiat pada perkara Ali dan Utsman, ya, faqad madha ulaik, mereka telah berlalu. Amal murji'atu al-yawma, adapun murji'ah hari ini, fahum yaqulun al-iman qaulun, ya, la amalun. Murji'ah hari ini yang menyatakan iman itu hanya ucapan tanpa ada amal. Fala tujarisuhum, jangan kalian duduk-duduk sama mereka, wala tu'akiluhum, jangan kalian makan-makan bareng mereka. Wala tusyaribuhum, jangan duduk jangan minum bareng sama mereka. Ya la tusallu ma'ahum, jangan salat di belakang mereka. Wala tusalli 'alaihim, jangan salati jenazah yang mati di antara mereka. Paham sini? Ihsan, baca Ihsan. Tu'adu man kana da'iyatan ila irja, siapa yang menjadi da'i murji'ah maka salat di belakangnya mesti diulang, alias salat di belakang dia mesti tu'adu. Fa inna salata khalfahu tu'adu, salat di belakang dia harus diulang, enggak sah. Terus kana syababatu, isim kananya syababah, nama orang. Kana syababatu yadu'u ila al-ijari wa katabna anhu qabla an na'lama annahu kana yaqulu hadhihi maqalata, kana yaqulu al-imanu qawlun wa 'amalun, fa idza qala faqad amila bi lisani qawlun radibun. Wa fi riwayatil Asrami qala sami'tu Aba Abdillah wa qila lahu sababatu ay shay'in yaqulu bihi, fa qala sababatu kana yad'u ila al-jari, qala faqad haqa an shababatan faqad hukiya ibn faqad hukiya an shababatan qawlun aqawili ma samitu ahadan an mislihi, qala shababatu idha qala faqad amila, qala al-imanu qawlun wa amalun kama yaquluna, fa idha qala faqad amila bi jarihatihi ay bi lisanihi fima takallama. Thumma qala Abu Abdillah hadha qawlun qabilun ma samitu ahadan yaqulu bihi wala balagoni wa an Husayn bin Muhammad bin Wadahi wa Maki bin Khalfi bin Abba wa Maki ibn Khalaf bin Khalaf bin Abban qala sami'na Muhammad bin Ismail yaqulu qadattu an alfi nafarin minal ulama'i wa ziyadatin walam aktub illa amman qala al-imamu qawlun wa amalun, walam aktub amman qala al-imamu qawlun. Baik. Kemudian dari Abu Haris dia berkata Abu Abdillah Imam Ahmad, kana syababah yadu ila al-irja, ada seorang yang namanya Syababah, dia pernah mendakwahkan kepada madhab murjiah. Kata bena anhu, kami dahulu, kata Imam Ahmad, pernah menulis atau mencatat hadis dari dia. Qabla anna alamahannahu kana yakulu hadihi al-maqalah, sebelum kami tahu beliau berpendapat dengan pendapat ini. Ini artinya apa? Imam Ahmad sudah tidak mau lagi mencatat, tidak mau lagi mengambil faedah dari orang yang telah berpaham murjiah. Paham gak sini? Ini kata Imam Ahmad, katabna anhu qabla an na'lama annahu kana yaqulu hadhihi al-maqalata. Paham enggak di sini? Artinya Imam Ahmad dahulu mencatat hadis dari Syababah. Setelah jelas terpaparnya Syababah ke dalam virus irja, Imam Ahmad enggak mau lagi mencatat hadis darinya. Taib. Kana yaqul, si Syababah ini menyatakan al-iman qaulun wa amalun. Syababah ini menyatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ini kayak ahli sunnah. Fa idza qala faqad amila bi lisani. Namun kalau dia sudah beramal, ya maka otomatis dia sudah mengucapkan kalimat iman, maka otomatis dia sudah dianggap beramal. Ini qaulun radiun, Ini kalimat yang jelek banget. Dalam riwayat yang lain, riwayat Asram, dia berkata, Sami itu Abu Abdillah. Saya pernah mendengar Imam Abu Abdillah, itu Imam Ahmad bin Hanbal, qala, beliau berkata. Ya. Qila lahu, ditanyakan kepada beliau, asy-syababah ayu syai'in yaqulu fi, mengenai syababah, apa sih yang dia katakan? Kata Imam Ahmad, syababah kana yad'u ila al-irja. Syababah dahulu mengajak orang-orang untuk bermadzhab dengan mazhab Murji'ah. Ya, waqala, beliau berkata waqad hukiya an syababah taqulu akhbas. Ya. Ya, telah dihikayatkan dari syababah qaulun, sebuah ucapan, pendapat yang akhbasu min hadhil aqawil. Yang lebih buruk daripada pendapat-pendapat ini. Masami itu ahadanan misri, yang saya tidak pernah mendengar seorang pun mengucapkannya dari seorang selain syababah. Ya, qala, Imam Ahmad berkata, qala syababah. Syababah menyatakan, idza qala qad faqad amila, apabila seorang telah mengucapkan kalimat iman, dia dianggap telah beramal. Qala al-imanu qaulun wa amalun kama yaqulun. Sedangkan dia mentalbis ini, iman adalah ucapan dan perbuatan. Sebagaimana yang mereka Ahlussunnah katakan. Faidha qala faqad amin. Namun kalau dia sudah berucap, maka sudah dianggap beramal. Ya bijari hatihi, dengan anggota badan dia. Ya, barakallahu fikum. Ya, ai bilisanihi, dengan lisannya. Hina takallama, ketika dia ya mengucapkan kalimat tersebut. Ya, summa qala Abu Abdillah, kemudian Imam Ahmad berkata, Abu Abdillah, qaw hadha qawlun khabisun. Ini adalah ucapan yang sangat jelek. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ma sami'tu ahadan yaqulu bihi wala balagoni. Yang saya tidak pernah mendengar seorang pun mengucapkannya dan belum pernah sampai kepada ucapan yang semisal ini. Kemudian dari Husain bin Muhammad bin Waddah dan juga Makki bin Khalaf. Ya. Dan Makki bin Khalaf, ya, qala, keduanya mengatakan, Sami'na, kami pernah mendengar Muhammad bin Ismail, itu Imam Bukhari. Lau kataba an alfin nafarin minal ulama, ya. Lau katabta yaqulun, dia mengatakan begini. Ya, ini siapa ini? Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail itu siapa? Bukhari. Ya. Bukhari, karena nama Imam Bukhari apa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Arbazisbah Al-Bukhari Al-Jufi. Ya. Kata Al-Bukhari, Imam Bukhari menyatakan, ya, kataptu an alfi nafari minal ulama, saya telah mencatat, ya, dari 1000 orang ulama. Kata Imam Al-Bukhari. Ya. Waziyadah, dan lebih dari itu. Walam aktub illa amman qala al-imanu qawlun wa amalun. Dan saya tidaklah mencatat hadis kecuali dari orang yang mengucapkan iman adalah ucapan dan perbuatan. Walam aktub amman qala al-imanu qawlun. Ya. Dan saya tidak akan mencatat hadis dari orang yang menyatakan iman itu hanyalah ucapan. Na'udzubillah. Terus dibaca berikutnya. Syudi. Al-sinati wal jawarihi, wa huwa qawlun wa amalun, yazidu wa yanqusu ala dhalika, wajadna kulla man adrakna min asrina bi Makkata wal Madinati wasyami wal Kufati wal Kufati minhum Abu Bakr al-Humaydi wa Abdullah ibn Yazid al-Maqri fi nazairihim bi Makkah وإسماعيل بن أبي ويس وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومطرف بن عبد اليسار mana antum? Yang mana itu? Saya kelewat. Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari wa Dhahhak ibnu Makhlad udah? Hah? Oh di atasnya. Terus wa fi nawahi bil Madinati wa Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari wa Dhahhak ibnu Makhlad. Terus Wa Sulaimanu ibn Harb wa Abu Al-Walid At-Tanafisi wa Abu An-Nu'mani wa Abdullah ibn Muslimata fi nazairihim bil Basrati bin Maslamah, bukan Muslimah. Terus Wa Ubaidullah ibn Musa wa Abu Nu'aym wa Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus fi nazairihim katsirun bi Kufati wa Umar ibn Awn ibn Uwais wa Asim ibn Ali ibn Asim fi nazairihim biwasitin wa Abdullah ibn Salihin katibu al-Laythi wa Sa'id ibn Abi Maryama wal-Nadhr ibn Abdul Jabbari wa Yahya ibn Abdullah ibn Bakirin wa Ahmad ibn Salihin wa Asbah ibn Al-Faraji fi nazairihim bi Misra wa ibn Abi Iyasin fi nazairihim bi Asqalani wa Abdul A'la wa Abdul A'la ibn Maskurin wa Hisham ibn Ammar wa Sulaiman ibn Abdurrahman wa Abdurrahman ibn Ibrahim fi nazairihim bi Syami wa Abu al-Yamani al-Hakam ibn Nafin wa Haywat ibn mana Abu Yaman ya apa Haywah wa Haywat ibn Shuraihim fi nazairihim bi Hamasin wa Maki ibn Ibrahim wa Ishaq ibn Rahawayhi wa Sad. Itu bukan bihamas, bihoms. Bihoms di Suriah. Terus Wa Maki ibn Ibrahim wa Ishaq ibn Rahawayhi wa Sadaqah. Wa kemudian Sadaqah. Wa Sadaqah ibn Al-Fadli. Al-Fadli fi nazairihim di Khurasani di Khurasana. Baik. Di mana Suyidi bacanya? Qala Ya'qub bin Sufyan. Berkata Ya'qub bin Sufyan. Al-iman inda ahli sunnah, iman menurut ahli sunnah adalah al-ikhlas lillah bil qulub. memurnikan ibadah hanya pada Allah dengan kalbu, wal alsinah dengan lisan, wal jawari dan dengan anggota badan. Waman wa huwa qaulun wa amal. Itulah ucapan dan perbuatan. Yankus ala dzalika wa wajad yankus ala dzalika. Yazid wa yankus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ala dzalika wajadana kullaman adrokna ya min aslina. Oleh karena itu kita mendapati semua orang-orang yang kami dapatkan di zaman kami, ya terutama di Mekah, ya di Madinah, di Syam dan Kufah, minhum mereka diantara Abu Bakar al-Humaidi, ya Abdullah bin Yazid al-Mukri dalam nadhamnya, ya binadha'irihim bimakkata, afwan bukan nadhom, binadha'irihim bimakkata, ya di tengah-tengah ulama yang lainnya di Mekah. Kemudian ada Ismail bin Uwais, Abdul Malik bin Abdul Aziz, ya Al-Majisun. Ya, kemudian ada Muttarib bin Abdul Yasar, ya bin Abdul Yasari dalam nadha'irihim fi nadha'irihim bin Madinah. Ya, ini di Madinah yang nampak di tengah-tengah kota Madinah. Kemudian adalah Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, ya Dhahhak bin Makhlad bin Sulaiman bin Harb bin Abu Al-Walid, Abu Al-Walid At-Tanafisi dan juga Abu Nu'man dan Abdullah bin Salamah. Dia mengatakan fi nadha'irihim bil Basrah. Ya, dan di tengah-tengah ulama yang lainnya ada di Basrah. Baik. Kemudian ada lagi. Ya, kemudian Abdullah bin Musa, Abu Ayyub, Ahmad bin Abdullah bin Yunus bin nadha'irihim katsirun bil Kufah. Ya. Nah, ini apa namanya? Yang serupa dengan mereka ini di Kufah. Kemudian Ubaidillah bin Musa, Abu Ayyub, Abu Nuaim, Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Ya. Di tengah-tengah ulama wasit. Nah, ini yang al-Aqidah Wasithiyah muncul. Ya, karena Imam Ibn Taimiyah menuliskan akidah kecil ringkas lewat tulisan tangan beliau, diminta hari itu juga, ya dalam sehari, ya untuk dijadikan pegangan. Itu negeri wasit. Ya. Ya, kemudian Abdullah bin Saleh Katibul Lais, tapi saya yang doib ini, Katibul Lais, juru tulisnya Al-Imam Lais. Said bin Nabi Maryam, ya, dan Nadar bin Abdul Jabbar, Yahya bin Abdullah bin Bak, Yahya bin Abdullah bin Bukair, ya. Siapa Bakir namanya? Ya, Bukair apa Bakir? Hah? Apa ya, ikhwan? Siapa yang tahu apa dobet yang benar ini? Ya. Abdullah bin Sa'd. Jadi siapa ini? Bukair, ya, Bukair. Bukair. Tabarakallahu fikum. Kalau enggak salah ya, ntar kita periksa lagi Bukair atau Bakir. Yang jelas bukan Bokir. Ya. Bukair atau Bakir. Kalau enggak salah Bukair. Nanti di dopetnya itu lihat lagi. Dicek nanti. Kalau keliru nanti diluruskan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana? Abdullah bin Saleh ini udah. Ya. lagi? Ya. Ibnu Abi Iyas binata irihim bi asqalan. Ya. Kemudian Ibnu Abi Iyas, ya, yang dia hidup di tengah-tengah ulama di negeri Asqalan. Ya. Kemudian Abdul A'la bin Mas'ur atau bin Mus'hir. Bin Mus'hir, ya, bukan bin Mas'ur. Dan Hisham bin Ammar, Sulaiman bin Abdurrahman, dan Abdurrahman bin Ibrahim fi nadairihim bi Syam. Ya, di tengah para ulama yang ada di Syam. Kemudian Abu Yaman Hakam bin Nafi. Ya, kemudian ada juga Haywah. Ya. Wa Haywah bin Shuraih yang ada di kota Homs, Suriah. Kemudian Makki bin Ibrahim, yang juga Ishaq bin Ruhuyah, Sadaqah bin Fadl fi nadairihim bi Khurasan, yang ada di tengah-tengah para ulama Khurasan. Nah, kemudian hadap dibaca ini Paris. Yad'anuna 'ala al-murji'ati wa yunkiruna qawlahum wa 'alayhi faman tadabbara hadhihi al-athar wa faqihaha al-mardiyati. Ya, semua ulama ini yaqulun al-iman qaulun al-qaulu wal amal. Semua ulama ini menyatakan iman adalah ucapan dan amalan. Wa yat'aluna 'ala al-murji'ah. Mereka semua mentaat mencela kaum murji'ah, wa yunkiruna qaulahum, dan mengingkari pendapatnya murji'ah. Wa alaih, maka berdasarkan hal ini, faman tadabbara, barang siapa yang mencermati, memperhatikan hadhil asara, riwayat-riwayat ini, riwayat para imam tadi, imam-imam salaf, wa faqihaha, dan dia memahaminya, raja'al kitaba, raja'al kutuba, dan dia merujuk kepada kitab-kitab, allati allafaha al-ulama'u fit tahdhiri minal irja', yang ditulis oleh para ulama tentang tahdhir dari kalangan paham irja' wal murji'ati dan penganut kaum murji'ah, wa bayan dolalihim wa inhirafihim, dan penjelasan tentang kesesatan dan penyimpangan mereka. Alima, maka dia akan mengetahui, ya, syiddat as-salafi, bagaimana kerasnya para salaf, fi tahdirihim minal irja'i wal murji'ati, bagaimana para salaf sangat keras mentahdir kaum paham irja' dan kaum murji'ah. Ya, wa quwwati mauqifihim, dan bagaimana kuatnya sikap mereka, wa saramatihi, dan bagaimana tajamnya, tegasnya mereka, ya, min hadhil ahwa al-mardiyah, dari hawa nafsu yang mardiyah, yang membinasakan ini. Mardiyah isim maf'ul dari apa? Radiyah yarda. Ya. Baik. Cukup. Subhanallah. Alhamdulillah. Syadu la ilaha illallah. Astagfirullah.